Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir al-usrul akhir pada bab amalan-amalan yang dilarang. Kita sudah menyelesaikan sampai nomor ke-25. Berikutnya nomor 26, yaitu tentang larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli." Sekiranya orang yang lewat di depan orang sholat mengetahui besarnya dosa jika ia melewatinya, tentulah ia menunggu hingga 40 hari lebih baik baginya daripada ia melewatinya. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ini. Dan hendaklah orang yang sholat meletakkan sutrah di depannya. Ya. Kemudian, mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang makan bawang putih, makan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Sebagian ulama mengkiaskan larangan dalam hadis ini dengan orang yang kebiasaannya merokok. Dan tentunya orang yang merokok, bau mulutnya lebih keras ketimbang makan bawang. Kemudian, untuk mengatasi hal ini, bila kita telah makan bawang atau lainnya, maka hendaklah kita minum sesuatu, misalnya minum sari apel atau dengan menggosok gigi kita sehingga bau yang telah kita makan dari bawang tadi bisa kita hilangkan. Kemudian, ghasab tanah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan kezaliman, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat dari 7 bumi. Kemudian, orang yang berkata dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam 70 kharifa." Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah tanpa ia memperdulikannya, maka dia akan terjatuh bersama perkataan itu ke dalam neraka jahanam selama 70 musim gugur. Kemudian, banyak bicara tanpa berzikir. Nabi bersabda, "La tukthirul kalam bighairi zikrillah, fa inna kathratal kalam bighairi zikrillah qaswatan lil qalb." Janganlah banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah. Karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah merupakan kerasnya hati. Kemudian, menggembar-gemborkan diri dalam pembicaraan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah para penceloteh yang banyak bicara, yang berbicara dibuat-buat, dan orang yang berbicara dengan menyombongkan dirinya. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila sebelum kita berkata, mengucapkan suatu kalimat, kita pertimbangkan dahulu apakah ucapan tersebut membawa keridhaan Allah atau tidak. Apakah ucapan kita itu akan berakibat negatif atau positif bagi diri kita. Kemudian, lalai dari zikir kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fih wa lam yusallu ala nabiyyihim." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah majlis di mana mereka tidak mengingat Allah dan tidak bersalawat pada nabi, melainkan mereka akan mendapatkan kekurangan dan penyesalan. Jika Allah menghendaki, akan menyiksa mereka, dan jika Dia berkehendak, akan diampuni. Kemudian, menampakkan kegembiraan atas bencana yang menimpa seorang muslim. La tuzhiris syamatah li akhika fayarhamuhullah wa yabtarik. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan atas bencana yang menimpa saudaramu, karena hal itu akan mendatangkan rahmat Allah kepadanya, kepada orang yang tertimpa musibah dan cobaan dari Allah pada dirimu. Kemudian beliau juga bersabda, barang siapa yang menjelek-jelekkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudaranya, maka ia tidak akan mati sampai ia melakukannya. Kemudian pertikaian antara sesama muslim, ya, beliau bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan, ya, tidak mau bicara dan tidak mau bertemu saudaranya melebihi 3 hari. Siapa saja yang berseteru dengan saudaranya melebihi 3 hari, lalu ia meninggal dunia, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian termasuk dari larangan-larangan juga adalah terang-terangan dalam bermaksiat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang bermaksiat secara terang-terangan, ya. Kemudian berperangai buruk. Nabi bersabda, "Inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khal al-asal." Sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa menyebabkan rusaknya amalan sebagaimana cuka dapat merusak madu. Kemudian meminta kembali hadiah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang meminta kembali hadiah yang telah diberikan seperti anjing yang muntah lalu menjilatnya kembali." Kemudian beliau juga bersabda, tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu lalu ia memintanya kembali. Termasuk di antara amalan atau perbuatan yang dilarang adalah berbuat zalim kepada tetangga. Nabi SAW bersabda, sungguh bila seseorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita, maka hal itu adalah masih lebih ringan ketimbang ia berzina dengan wanita tetangganya. Dan sungguh seorang laki-laki yang mencuri dari 10 rumah adalah masih lebih ringan ketimbang ia mencuri dari tetangganya. Berikutnya, memandang apa yang diharamkan. Ya. Nabi SAW bersabda, telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina, dan itu adalah hal yang mesti. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga adalah dengan mendengar. Zinanya lisan adalah dengan ucapan. Zina tangan adalah dengan memukul. Zinanya kaki adalah dengan berjalan. Dan hati menginginkan serta berangan-angan. Kemudian hal itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan. Berikutnya, menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Ya. Nabi bersabda, seandainya kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jahitan dari besi, maka hal itu lebih baik daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bahkan beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak pernah menyalami wanita. Sampai di sini pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.